Ketika kita masing-masingnya suka, cinta, ridho, hidup kita nyaman dan tenang, hidup kita berjalan normal, memiliki rumah, memiliki istri dan anak-anak dalam keadaan memiliki penghasilan, maka ketahuilah, la yumin, tidak beriman. Kita tidak beriman sampai kita mencintai bagi saudara kita apa-apa yang kita cintai bagi diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekian banyak ayatnya, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak hadisnya memerintahkan kita untuk banyak bersedekah. Terlebih dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahu bi'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Kita sangat butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tolonglah saudara-saudara kita. Memang benar Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Kita berbuat, beramal, menolong saudara kita semampu kita. Juga benar bahwa kita dilarang untuk meremehkan segala perkara yang baik walaupun sifatnya kecil. Namun perlu diketahui makna fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian, bukan berarti kita melakukan perbuatan hanya menyisihkan sebagian kecil yang kita miliki. Kita bisa melihat Abu Bakar Siddiq bersedekah, menginfakkan hartanya, seluruh hartanya. Kemudian datang atau sebelumnya datang Umar bin Khattab, menginfakkan setengah dari harta yang dia miliki, setengah. Ini makna hakikat sebenarnya dari fattaqullaha mastata'tum. Bukan berarti kemudian kita menginfakkan hanya sebagian kecil yang kita miliki, walaupun kita dilarang untuk meremehkan sebagian kecil tersebut. Namun saudara-saudara kita sangat membutuhkan nilai yang besar untuk membantu mereka. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur dengan adanya musibah tersebut, mengingatkan kembali bahwa kita masih berada kenikmatan yang belum tentu kenikmatan ini bertahan. Wal'iyadu billah. Sampai detik ini masih kita dalam kehidupan normal, sementara saudara-saudara kita kehilangan sanak saudara, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, bahkan penghasilan, bahkan untuk sesuap nasi. Jangan sampai kita menunggu seperti mereka untuk kemudian baru kita merasakan betapa berharganya bantuan dari saudara-saudara kita. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan lupakan sabda Rasulullah sallallahu wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya. Aku lumah samintum wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula di balik musibah tersebut, bukan hanya hikmah yang didapat dari orang atau pelaku atau korban, namun kaum muslimin yang lainnya bukan hanya dituntut Atau kemudian mereka membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah, namun mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari kejadian tersebut. Sangat disayangkan ketika dalam musibah-musibah yang terjadi ini, banyak dari kalangan manusia membahas dan mengulas kejadian tersebut dari sisi ilmu sains, dari sisi ilmu pengetahuan. Perkara ini tidak salah, namun yang salah adalah ketika orang-orang membahas bahwa gempa tersebut terjadi semata-mata karena lempengan muka bumi misalnya, atau kejadian-kejadian yang lainnya disebabkan gelombang tsunami, disebabkan perkara-perkara ini dan itu. Sebatas ini, untuk kemudian dilupakan bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang Maha Berkuasa yang menjadikan gempa tersebut terjadi. Untuk kemudian diharapkan kaum muslimin kembali, bukan adanya musibah menyebabkan mereka akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i atau tetap bertahan di atas kemaksiatannya. Ayat yang tadi kita bacakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah terjadi sebuah musibah di muka bumi ini ataupun pada diri-diri kalian kecuali perkara tersebut telah tercatat di sebuah kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kalian diciptakan. Allah lanjutkan dengan firman-Nya, wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah ketika Allah berkehendak, untuk kemudian tinggal mengatakan kun fayakun. Begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita ingat bahwa segala sesuatunya pada hakikatnya dari Allah. Untuk kemudian kita ingat, jangan membuat kita atau jangan kaum muslimin membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertaubat, tinggalkan kemaksiatan, datangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah yang dengan itu harapannya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita, yang dengan itu harapannya kemudian azab Allah Subhanahu wa taala tidak diturunkan kepada kita. Adapun semata-mata membahas hanya dalam sisi sains, kemudian melupakan bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala merupakan kesalahan yang besar, merupakan kesalahan yang fatal. Mudah-mudahan Allah mudahkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah tersebut. Mudah-mudahan Allah terima mereka yang meninggal di sisinya, dan Allah kuatkan dan kokohkan keimanan mereka yang masih tersisa dan yang masih hidup. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadafina fi Palu aw fi Lombok. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadafina fi kulli makan. Allahumma arham mautahum, Allahumma tsabbit qulubahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Allahumma